hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasa. Cinta itu bisa nyenengin banget, tapi juga bisa sangat nyakitin. Masih adakah tentang aku di hatimu yang kau rasakan? Coba kau rasakan. Mudahkah bagimu untuk hapuskan semua kenangan bersama denganku? Tak pernah sedikit pun aku bayangkan betapa hebatnya cinta yang kau tanamkan. Hingga waktu beranjak pergi, kau mampu hancurkan hatiku. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur undang kayak gua. Life sucks. Rock and roll. Yeah.